Mitra Bisnis, Kementerian Dalam Negeri sedang menggarap aturan tentang kewajiban pemerintah daerah mengembalikan uang hasil pungutan berdasarkan perda yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Belet itu nantinya berupa peraturan Mendagri yang isinya mengatur pedoman, tata cara, dan mekanisme pengembalian atas dana terlanjur dipungut oleh Pemda. Mendagri berharap peraturan itu mulai berlaku awal tahun depan. Menurut Mendagri, meski uang sudah masuk ke kas daerah dan sudah dibelanjakan, harus tetap dikembalikan lagi. Karena uang hasil pungutan berdasarkan perda yang sudah dicabut, berarti masuk dalam kategori uang ilegal. Untuk membicarakannya, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa mungkin uang tersebut dikembalikan? Bagaimana dia kembalikan duitnya udah habis dia pakai? Bagaimana dia bisa cari untuk mengembalikan uang itu? Itu kan cukup banyak ya dibikin perda-perda yang dia pungut. Bagaimana dia bisa kembalikan? Saya nggak percaya bahwa itu bisa dilakukan. Itu satu. Dan juga yang kedua, apakah Menteri Dalam Negeri bisa membayar kalau mereka nggak bisa mengembalikan itu karena uangnya udah kepake. Ya kan? Jadi saya kok terlalu optimis bahwa itu bisa dilaksanakan, apalagi yang sudah kepake begitu ya. Itu kan sudah berlaku 10 tahun lamanya mereka ada bikin perda-perda yang macam-macam yang aneh-aneh itu. Tapi bagaimana yuk kembalikan uang itu habis? Jadi bagaimana sebaiknya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah? Ya inilah ya. Jadi gubernur tentu lebih baik dia pakai kekuasaannya itu untuk yang akan datang itu jangan terjadi lagi. Gitu. Tapi kalau mau bikin sanksi dan lain-lain, sanksinya lain, administratif atau apa-apa, tapi tidak berdasarkan suatu sanksi di mana putusan-putusan yang lama-lama itu mungkin juga gubernurnya sudah diganti, DPRD-nya sudah diganti. Nah, bagaimana dia bisa kembalikan uang itu, di mana uang itu sebagai besar sudah kepake begitu. Jadi saya nggak melihat bahwa itu bisa dilaksanakan. Yang kedua juga mungkin tidak bijaksana. Tapi bahwa itu dibikin untuk yang akan datang, orang-orang itu bisa dihukum dan lain-lain, itu bisa untuk tidak lagi. Ya sudahlah, kita maafkan aja yang sudah terjadi. Karena ketidakpastian hukum dan lain-lain dan juga perda-perda yang dibikin itu hanya untuk cari-cari enaknya aja daripada masing-masing pejabat pada saat itu. Itu ya paling baik begitu aja. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.